Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita memasuki hadis yang ke-98. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isha'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna maqama laila kullah. Rahu Muslim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isha'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna maqama laila kullah. Rahu Muslim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isha'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'anna maqama laila kullah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat semalam suntuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan sholat al-jamaah, secara khusus sholat al-isya wa-subh. Sebagaimana barang siapa yang sholat isya bersama jamaah di masjid, seakan-akan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ini tentunya keutamaan yang besar. Ini merupakan rahmat dan keutamaan serta belas kasihnya Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Amalan yang sedikit diberikan pahala yang sekian banyak. Dan sebagaimana kita ketahui bahasanya, hukum sholat berjamaah ini adalah wajib. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berazam untuk membakar rumah-rumah yang mereka tidak menunaikan sholat al-jamaah. Sehingga pendapat yang sahih wallahu a'lam bahwasanya sholat jamaah ini hukumnya wajib di masjid. Tidak sebagaimana yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid bukan suatu yang wajib. Dan demikian pula tidak sebagaimana pendapat yang menyatakan bahasanya berjamaah ini adalah salat syarat sahnya sholat. Mana tatkala seorang sholat dari sholat-sholat lima waktu di rumahnya, sholatnya sah. Tapi dia mendapat dosa dikarenakan tidak menghadiri jamaah. Adapun yang dia berpendapat bahasanya tidak wajib, berarti apa? Tidak berdosa dia. Kalau yang mengatakan itu syarat, maka apa? Berarti sholatnya di rumah tidak sah. Jadi yang benar adalah yang pertengahan tadi. Hukum menghadiri jamaah ini hukumnya wajib dan bukan merupakan syarat sahnya sholat. Wallahualam, mungkin ini yang dapat kita ambil dari hadis ini. Tapi kita lanjutkan kalamnya Rasulullah SAW ta'ala. Setelah beliau menyebutkan tentang ru'yatul mu'minin rabbahum azza wa jal, dan demikian pula tentang sifat an-nuzul bagi Allah SWT, beliau melanjutkan wa uqirru bil mizani wal haudhi alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu wa uqirru, dan aku tetapkan atau aku menetapkan bil mizan, adanya al mizan, penimbangan amalan, wal haud, dan adanya telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu, yang aku berharap bahasanya aku termasuk dari orang-orang yang dapat meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghilangkan kedahagaan. Bahkan datang riwayat di sana, man syaraba min syarbatan lam yatma'ab abadan. Barang siapa yang minum satu teguk, satu kali minum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kehausan selama-lamanya. Sehingga dalam bait ini sallallahu taala mengisyaratkan tentang pembahasan masalah al-mizan, penimbangan amalan, dan demikian pula permasalahan tentang al-haud, telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca kalamnya sallallahu taala dalam Aqidah Wasithiyah tatkala beliau membicarakan permasalahan ini. Yang mana ini adalah termasuk kejadian, di antara kejadian-kejadian ataupun ahwal yaumul qiyamah, di antaranya adanya penimbangan amalan. Beliau rahimahullah mengatakan wa qauluhu wa tansabul mawaz wa tansabul mawazinu fatuzan fiha a'malul ibad faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan akan ditegakkan timbangan-timbangan di hari kiamat kelak. Allah SWT akan meletakkan timbangan-timbangan. Tuzan fiha al-a'malul ibad. Akan ditimbang pada timbangan-timbangan tersebut amalan-amalan para hamba. Sehingga amalan-amalan yang kita perbuat ini akan ditimbang. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang tsaqulat mawazinuh, timbangan amalan-amalan kebajikannya, amalan-amalan kebaikannya, amalan ketaatannya, ini lebih berat dibandingkan amalan-amalan kejelekannya. Faulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khafat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang khaffat mawazinuh, yang amalan-amalan kebaikannya lebih ringan dibandingkan amalan kebajikannya, amalan ketaatannya, maka mereka adalah orang-orang yang khasiru anfusahum. Jiwa-jiwa mereka adalah orang-orang, jiwa-jiwa yang merugi. Fi jahannama khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan dikatakan di sini, takasaratil adillatul kitab fi isbatil mizan kama tawatarat bidzalikal ahadits, dan dalil-dalil al-kitab Al-Qur'an mutawatir, dan demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir, menunjukkan tentang adanya al-mizan, menunjukkan tentang adanya penimbangan amalan. Wa jama' ahlul haqqi ala subutih wa wujubi iman bih. Dan ahlul haq, ahlu sunnati wal jama'ah bersepakat tentang adanya al-mizan. Dan demikian wajib untuk mengimani adanya al-mizan. Dan bahasanya timbangan yang Allah SWT tegakkan adalah timbangan yang hakiki. Yang dikatakan di sana lahu kifatan, memiliki dua neraca. Sebagaimana yang telah datang di dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Musa alaihi salam qala ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Qala kul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kulu ibadika yakuluna hada. Qala ya Musa law ana samawati sab' wa amirahunna ghairi fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Al-Hadith. Basnya Nabi Musa AS berkata kepada Allah SWT, wahai Rabbku, ya Allah, ajari kepadaku sesuatu yang aku dapat mengingatmu dan aku berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Maka Allah SWT mengatakan kepada Nabi Musa AS, katakan wahai Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, berpikirlah dengan apa? La ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun menyatakan, ya Allah, setiap hambamu mengucapkan lafadz ini, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Allah SWT mengatakan, qala ya Musa law ana samawati sab' wa amirahunna ghairi fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit-langit yang tujuh dan perbendaharaan yang ada padanya selain diriku fi kiffah diletakkan pada satu neraca, dan la ilaha illallah diletakkan pada satu neraca, la rajahat bihinna la ilaha illallah, maka apa? Kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Sini ditunjukkan bahasanya al-mizan lahu kifatan, memiliki dua neraca. Dan demikian pula dalam hadis ini menunjukkan bahasanya yang akan ditimbang adalah amalan. Sebagaimana la ilaha illallah adalah suatu ucapan yang diamalkan oleh lisan. Dan di sana juga ada dalil yang menunjukkan bahasanya yang ditimbang adalah catatan dari suatu amalan. Sebagaimana yang ma'ruf dalam hadis Bitaqah, hadisnya Abdullah bin Amr, dikatakan dalam hadis tersebut, tatkala fayuhrajulahu bitaqah fiha la ilaha illallah wa tuda asijilat fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah fatasat asijilat wa saqulat albitaqah. Kisah seseorang yang diperlihatkan tentang catatan-catatan amalan kejelekannya. Kemudian didapati catatan-catatan amal kejelekannya mudal basar, sejauh mata memandang. Sekian banyak catatan-catatan kejelekan yang dia lakukan. Sehingga manakala orang ini telah menganggap dirinya berada di atas kebinasaan, maka disebutkan bahasanya dia memiliki amalan kebajikan berupa kalimat la ilaha illallah. Ada kartu la ilaha illallah yang kemudian diletakkan di suatu neraca, maka lebih berat dibandingkan catatan-catatan amalan kejelekan yang ada. Dalam hadis ini selain menunjukkan bahasanya al-mizan lahu kifatan, juga menunjukkan bahasanya yang ditimbang adalah catatan amalan. Dan demikian pula di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah al-amil, seorang yang beramal. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yu'ta yaumal qiyamah birrajul as-samin la yuzan indallahi janaha ba'udah, akan didatangkan di hari kiamat seorang yang gemuk. Nah, tapi timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Di sini menunjukkan bahasanya amalan pelaku al-amil juga ditimbang. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, nusus yang ada, nas yang menunjukkan bahasanya yang ditimbang adalah amalannya, seperti kisahnya Nabi Musa tadi, dan demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatan ala lisan al-hadis, menunjukkan bahasanya yang ditimbang amalannya. Dan juga ada nas yang menunjukkan yang ditimbang catatannya, dan demikian juga pelakunya. Maka sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa qad yumkinul jam'u baina hadhil athar bi ayyakuna dhalika kullahu sahihan fataratan tuzan al-a'mal wa taratan tuzan mahaluha wa taratan tuzan fa'iluha wallahu a'lam. Syial Imam Nukathir rahimahullah mengatakan memungkinkan untuk digabungkan, dikompromikan antara nas-nas yang ada. Sehingga terkadang yang ditimbang adalah amalan, terkadang yang ditimbang adalah catatan amalan, dan terkadang yang ditimbang adalah pelakunya, orang yang beramal. Tapi seluruhnya marotnya, kembalinya adalah kepada amalannya. Dan demikian pula di antara permasalahan disebutkan tentang permasalahan ini adalah apakah al-mizan atau al-mawazin ini berbilang. Terjadi khilaf di kalangan mereka para ulama tentang al-mizan, apakah hanya ada satu timbangan ataukah di sana ada sekian banyak timbangan-timbangan. Sebagian berpendapat bahasanya di sana ada sekian banyak timbangan. Setiap amalan memiliki timbangan tersendiri. Salat ada timbangannya sendiri. Puasa ada timbangannya sendiri. Ada juga yang menyatakan bahasanya setiap umat memiliki timbangan tersendiri. Dan mereka-mereka yang menyatakan bahasanya timbangan ini berbilang tidak hanya satu, mereka berdalil dengan nusus dari Al-Quran. Dalil-dalil dari Al-Quran. Yang mana penyebutan mizan di dalam Al-Quran datang dengan sighah jamak. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat. Faman khafat mawazinuhu wa man thaqulat mawazinuhu. Juga disebutkan dengan mawazin, dengan timbangan-timbangan. Maka mereka berdasarkan ayat-ayat ini, dikarenakan penyebutannya dengan sighah jamak, dengan bentuk jamak, maka mereka mengatakan timbangan itu banyak. Adapun disebutkannya al-mizan dengan sighah mufrad, dengan bentuk mufrad, di dalam hadis-hadis Nabi SAW mereka menyatakan ini dzikrul jins, jenis timbangan. Sebagaimana kita ketahui apa? Timbangan. Di sana bermacam-macam. Ada timbangan duduk, ada timbangan yang digantung, ada timbangan dikital. Sehingga penyebutan timbangan di dalam hadis ini menyebutkan jenis. Tidak menafikan di sana banyak jenis-jenisnya. Banyak bagian-bagian dari timbangan. Ini yang menyatakan bahasanya timbangan di hari kiamat kelak ada sekian timbangan, tidak hanya satu. Pendapat yang lain menyatakan timbangan itu hanya satu. Berhujah dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan sighah mufrad. Bagaimana dengan disebutkannya al-mawazin di dalam ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana telah kita lewati, mereka menyatakan disebutkan dengan sighah jamak bi'tibari al-mauzunat. Dilihat dari yang ditimbang. Manakala yang ditimbang banyak, maka disebutkan dengan sighah jamak. Hilaf ini disebutkan Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam syarahnya Lum'atul I'tiqad, dan beliau tidak merojehkan. Tapi di dalam syarah Aqidah Syafi'iyah, beliau Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah merojehkan, menguatkan pendapat yang menyatakan bahasanya timbangan itu banyak. Sehingga perlu dilihat mana yang lebih dulu atau mana yang lebih akhir. Sehingga kita bisa menyandarkan, oh pendapat beliau yang terakhir yang ini. Karena di dalam lum'ah beliau tidak merojihkan. Tidak menyebutkan, menguatkan salah satu dari dua pendapat yang ada. Adapun di dalam syarah Aqidah Syafi'iyah, beliau menyebutkan bahasanya di sana ada mawazin. Adanya timbangan-timbangan. Ini khilaf yang ada pada mereka para ulama tentang al-mizan. Apakah hanya satu timbangan ataukah berbilang? Yang tentunya dari kita mengetahui hal ini, yang semestinya kita untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya, bahasanya mau tidak mau, apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, ini akan ditimbang. Dan kita telah mengetahui bagaimana, manakala timbangan amalan kebaikan itu lebih berat. Dan bagaimana manakala timbangan kejelekan itu lebih berat. Kita sudah mengetahui dan harus kita yakini. Sehingga dari keyakinan kita ini, dari pengetahuan kita ini tentunya untuk berusaha, berupaya melakukan banyak-banyak amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan yang sehingganya dapat memberatkan timbangan amalan kebaikan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang muflihun. Tidak menjadi orang-orang yang khasirun. Oleh dari itu mereka para salaf menganjurkan agar kita senantiasa muhasabah. Untuk menimbang-nimbang. Apa amalan kebaikan yang telah kita lakukan? Dan apa amalan-amalan kejelekan yang telah kita lakukan? Ditimbang-timbang, mana yang lebih berat? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wawazanu qabla an tuwazanu. Hitung-hitunglah diri-diri kalian. Amalan-amalan yang telah kalian lakukan, apakah akan bernilai positif ataukah bernilai negatif? Lana au alain ala au alaina. Kemudian timbang-timbang. Mana kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan dan mana kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan. Sehingga tentunya manakala kita dapati di sana ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tentunya seorang harus bersyukur. Itu semata-mata karunia dari Allah SWT. Semata-mata pertolongan dari Allah SWT. Yang sehingganya kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Harus dipertahankan kenikmatan tersebut. Dan tentunya tatkala kita lihat dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan masih sekian banyak kekurangan. Sehingga perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Dan demikian pula tentunya tidak akan terlepas di sana adanya kesalahan-kesalahan. Kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang tentunya manakala kita dapati hal tersebut tentunya harus bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Segera beramal dengan amalan kebajikan sehingga akan menghapuskan amalan-amalan kejelekan yang telah kita lakukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya amalan-amalan kebaikan ini akan menghapuskan amalan-amalan kejelekan. Dan demikian sebagaimana telah kita lewati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan. Tapi berat timbangannya di sisi Allah SWT. Allah SWT mencintainya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Suatu yang ringan yang dengan kondisi di mana saja kita berada, dalam kondisi apa saja kita bisa melakukannya. Tatkala bekerja, tatkala berjalan, ini akan memberatkan timbangan amalan seorang di hari kiamat kelak. Hendaknya kita bersemangat, berupaya, berusaha memohon pertolongan kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan taufik dan i'anah. Agar Allah SWT memberatkan timbangan-timbangan amalan kebajikan kita di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atalla biqalbin salim wallahu a'lam.